قال ناظم رحمة الله عليه: الظرف وقت أو مكان ضمنا في اضطراد كهنا امكث أزمنا. الظرف مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقت خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو حرف عطف مكان معطوف على وقت ومعطوف على مرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ضمنا فعل ماض مبني للمجهول ومغير الصيغة، مبني على الفتح وفيه وجهان. أما إذا كان الألف للإطلاق فهو فنائبه ضمير مستتر، فنائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود إلى الظرف. أما إذا كان الألف أما إذا كانت الألف للتثنية فهي نائب الفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. أو بمعنى واو الواو واو على أن أو بمعنى الواو، وهو مفعول به الأول في يقصد به لفظه، والجملة فعلية في محل رفع خبر. والالف ان كان ضمن فعل وفاعل جمله فعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر. الظرف ضمن فعل ونائب الفاعل في محل رفع صفة لمكان. نعم. والجملة من ضمنا أي من فعل ولا بالفعل في محل رفع نعت لوقت ومكان. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل، وهو مفعول به الأول وفي يقصد به لفظه في محل نصب مفعول به الثاني. باضطراد جار ومجرور، الباء حرف جر، اضطراد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلق بضمنا. كهنا امكث أزمنا، الكاف جارة لقول محذوف أي كقولك، والجار ومجرور في محل رفع خبر مبتدأ محذوف وتقدير وذلك كائن كقولك. هنا ظرف مكان مبني على الألف في محل مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. امكث فعل أمر مبني على الضم مبني على السكون هنا اسم الإشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. امكث فعل أمر مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أزمنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر لآخره والألف للإطلاق. ومعنى البيت: ظرف adalah keterangan waktu atau tempat yang terkandung padanya makna fi secara ittirad, bisa diterapkan secara umum. Seperti contoh ucapanmu: hunam kuz azmula. bisa diambil faedah dari contoh atau dari ucapan musannif rahimahullah kahunam kuz azmuna, bolehnya ta'addud az-dzaraf, bolehnya berbilang yang dzaraf dalam keadaan ambilnya satu dengan syarat jika berbeda jenisnya. Adapun jika sama jenisnya maka tidak boleh kecuali jika yang kedua tutabi bagi yang awal sebagai badal atau ambilnya isim tafdil. Contoh sirtu yawmal jumlah sahara, atau yang kedua al-yawma zaidun al-yawma ahsanu minhu amsi. Kemudian dzaraf setelah secara istilah adalah al-wi'a. Adapun secara bahasa adalah setelah bahasa adalah al-wi'a dan secara istilah adalah waqtun aw makan bumminafi. Bisa diambil faedah atau dikeluarkan dari ucapan waqtun aw makan bumminafi adalah isim-isim makan atau zaman yang tidak mengandungi makna fi padanya. Contohnya seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Maka yauman disebut bukan dzaraf akan tetapi maful bi dari ya khaf. Karena padanya tidak ada makna fi. Demikian pula pada contoh ucapanmu yaumul jumu'ah yaumun mubarak atau makanuka murtafi', di sini isim makan dan isim zaman bukan di'rab sebagai dzaraf karena tidak ada makna fi padanya, tetapi di'rab sebagai mubtada. Bitirat, keluar ucapanmu bitir atau sebelumnya bitirat adalah maknanya bi an yata'adda 'alaihi sairul af'al, bi an yata'adda ilaihi sairul af'al ma'a baqa'i tadammunihi li dhaikal harf. Makna itirat adalah bisa beramalnya suruh fil-fil padanya dalam keadaan tetapnya makna huruf tersebut, yakni makna fi. Keluar darinya contoh ucapanmu dakhaltu ad-dar wa sakantu al-bayt wa zahabtu asyam. Di sini tidak itirad. Kenapa? Karena hanya terbatas pada fil-fil tertentu saja. Lagi pula yang namanya asma'ul makan al-mukhtashah itu wajib ditetapkan padanya fi. Adapun di sini dihilangkan sama'an. Di sini ucapan Ibnu Malik umkus azmuna dijamakan azmuna dalam keadaan dzaraf zaman tersebut yutlaq al qalil wal katsir karena yang dimaukan adalah qit'ah khosoh minal waktu, yang dimaukan adalah potongan-potongan yang khusus dari waktu. الظرف وقتنا ومكان ضمنا belum dibuka tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. الظرف وقتنا ومكان ضمنا في بطراد كهنا مكث أزمنا Dzaraf adalah waktu atau makan yang dikandungkan di dalamnya makna fi bittirad, dengan penggunaan yang sifatnya umum. Yaitu fi'il-fi'il semuanya bisa beramal pada dzaraf tersebut, tidak dibatasi pada fi'il-fi'il tertentu. Seperti contoh dakhaltu ad-dara atau sakantud dar atau dhahabtu asy-syam. Kahunamkus azmuna. Seperti contoh hunamkus azmuna. Sudah disebutkan tadi beberapa faedah i'rabiyah dan juga yang lainnya. Ya, adzarfu mubtada, waqtun khabar, atau harfu 'athfin makan ma'tuf 'ala waqt. Dhumina di sini fi'lun madh mughayyiru shighah, naibu fa'ilnya memungkinkan dua. Yang pertama huwa, berarti aw itu 'ala babi. Semua yang diathafkan dengan aw ya dianggap satu. Ya. Maka dijadikan mufrad huwa, ya, kembali kepada dzarf, berarti dzarf waktu ataupun makan. Atau dijadikan alifnya di sini tasniyah, maka dia sebagai fa'ilnya, maka itu kembali kepada waktu dan makan. Kalau huwa ya, berarti apa? Aw-nya tadi pada babnya, alifnya lil itlaq. Adapun kalau alifnya untuk tasniyah, ya, maka aw di sini bermakna apa? Wawu. Dan jumlah dhamina sesuai apa? Sifat. Ya, pada mahalnya rafa'. Kemudian fi maf'ul tsani. Ya, dhammana yudhamminu, butuh kepada dua maf'ul. Ya. Maf'ul yang pertamanya dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya, bittirad jar majrur muta'alliq dengan dhammina. Dan kauna jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar bi mubtada mahdhuf. Dan kaf di sini jarah li qawlin mahdhuf. Hunam kus azmuna. Insyaallah ya Rabbi jelas tadi sudah disebutkan. Hunam kus azmuna. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Diulang yang mana? Hah? Tentang berbilangnya dzaraf ya. Jadi al-musannif menyebutkan di sini dua dzaraf sekaligus untuk satu amil untuk menunjukkan bolehnya berbilangnya dzaraf li'amilin wahid. Ya, bi ghairi itba', dengan selain itba'. Ini kan dengan selain itba'. Masing-masing dari hunna dan azmuna muta'alliq dengan umkuth. Masing-masing dari hunna dan azmuna ma'mul dari umkuth. Ya. Kapan itu boleh? Idza ikhtalafa jinsu, ketika jenisnya berbeda. Di sini jenisnya berbeda kan? Huna dzaraf apa? Makan, azmuna dzaraf zaman. Adapun kalau jenisnya satu, maka tidak boleh berbilang. Ya, dzaraf untuk satu amil. Kecuali dengan dijadikan yang kedua tabi' bagi yang pertama. Dia sebagai badal. Seperti apa? Sirtu yauma al-jumu'ati sahara. Ya. Sahara badal dari yaum al-jum'ah. Badal apa ini? Ba'ad minal kulli. Sirtu yaum al-jum'ati sahara. Ya. Sahara adalah badal dari yaum al-jum'ah. Ya. Atau ketika amilnya adalah isim, isim tafdil. Seperti yang sudah disebutkan dari Zaidun al-yawma ahsan minhu ams. Ya. Yang lain? Silakan, barangkali ada yang minta diulang atau kurang paham, ditanyakan. Ya. Jadi contoh Zaidun al-yawm ahsan minhu ams, itu semuanya ma'mul dari apa? Ahsan. Al-yawma ma'mulnya ahsan, ams juga sama ma'mulnya ahsan. Ini boleh karena amilnya apa isim? Tafdhil. Yang lain? Gak ada. Sudah saya sebutin belum tentang isim yang isim-isim yang dia menunjukkan kepada salah satu dari zaman dan makan. Aslinya dia bukan isim zaman dan makan, tapi dia datang di era sebagai isim zaman ataupun makan. Sudah belum itu? Al-ism alladhi 'aradat dalalatuhu 'ala ahadihima. Isim yang datang penunjukannya kepada salah satu dari zaman dan makan ada empat. Padahal dia secara lafaznya tidak menunjukkan kepada apa? Zaman dan makan, tapi dia di Arab sebagai dzarf. Al-ism alladhi 'aradat dalalatuhu 'ala ahadihima, yani az-zaman wal makan, arba'ah, ada empat. Asma'ul adad, sebagian sudah disebutkan. Asma'ul adad, nama-nama bilangan. Al-mumayyiz bihima, yang ditamyizi. Asma'ul adad, al-mumayyiz bihima, yang ditamyizi dengan isim zaman ataupun apa? Makan. Seperti sirtu 20 yawman. Maka 20 di sini asal dari 20, ya bukan untuk zaman, cuma di arabat dalalatuhu ala az-zaman. Limadha? Li'annahu mumayyiz bi az-zaman. Iya kan? Nah itu. Yang pertama apa? Asma'ul adad al-mumayyiz bihima kasirtu 20 yawman. Maka di situ 20 dinasabkan seperti nasabnya dzarf zaman. Ya. Jadi tadinya dia tidak mengandungi apa makna isim zaman, kemudian muncul padanya kandungan makna zaman. Kemudian yang kedua, ma'ufida bi kulliyah. Kulliyatu ahadihima au juz'iyatuh. Ma'ufida bihi kulliyatuhu kulliyatu ahadihima au juz'iyatuh. Ini juga sempat disinggung. Ma'ufida bihi kulliyatu ahadihima au juz'iyatuh. Apa yang memberikan faedah makna keseluruhan dari zaman ataupun makan atau sebagiannya. Ma'ufida bihi kulliyatu ahadihima aw juz'iyatuh. Kalau tadi antum makan ya bisa ya, karena itu 20 makanan sekarang. Kata tadi kan yauman zaman ya. Jadi contohnya kasirtu jami'al yaumi. Kasirtu jami'al yaum ataupun jami'a al-farsah. Maka jami' di sini ataupun kull al-farsah, jami' al-farsah, maka jami' dan kull di situ maf'ul fi dinasabkan seperti nasabnya apa? Dzarf zaman ataupun dzarf makan, tergantung setelah jami' ataupun kullnya makan atau zaman gitu. Maka dia kull atau jami' ini di Arab sebagai dzarf atau makan, tergantung mumayyiznya ataupun tamyiznya. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah disebutkan sebelumnya, makana sifatan li ahadihima. Makana sifatan li ahadihima. Kajalastu tawilan minad dahri. Kajalastu tawilan minad dahri. Syarqiyah al-baiti. Maka tawilan di sini diarah sebagai apa? Dzarf apa? Zaman. Syarqiyah dzarf makan. Jalastu tawilan min ad-dahri syarqiyah al-baiti. Li'annahuma lamma usifa bihima az-zaman wal makan 'aradat lahumā ismiyatu az-zaman wal makan. Karena keduanya lamma usifa bihima zaman, tatkala disifati dengannya zaman dan makan, arobat, maka muncullah bagi masing-masing dari keduanya keisimannya zaman dan makan. Fatawilan sifatun li zaman, maka tawilan sifat dari zaman. Minad dahri bayanunlah. Minad dahri ini yang menjelaskan mausufnya itu yang dibuang. Wasyarqiyah sifatun lil makan. Wa dzikru ad-dar, dan disebutkannya ad-dar setelahnya mu'ayyinun lah, ini yang memastikan bahwa syarqi sebagai sifat dari apa? Makan. Aslinya zamanan tawilan wa makanan syarqiyya al-bait. Kemudian yang keempat, makana makhsusan biidhafah biidhafati ahadihima. Apa yang dia mahfudhan, makana mahfudhan biidhafati ahadihima. Apa yang dia diidhafahkan kepada salah satu dari zaman ataupun makan, maka dia juga diaraf seperti apa? Makana mahfudhan biidhafati ahadihima. Seperti ji'tuka salatul asri, ji'tuka salatul asri. Diidhafahkan di sini salat kepada zaman, maka dia salat di i'rab seperti i'rabnya harfuz zaman. Aslinya apa? Ji'tuka salatul asri, ini ji'tuka waqta salatil asr. Ya. Dilanjut atau masih ada yang mau disampaikan? Saya jelaskan ulang yang kurang jelas saja ataupun tambahan yang terlewatkan. Ada pun yang sudah tadi dijelaskan sudah jelas, maka tidak perlu ya diulang. Ya. Tertinggal. Li'annahuma lamma wusifa bihima zaman, lamma wusifa bihima zaman wal makan, lamma wusifa bihima zaman wal makanu 'aradat lahumu ismiyatuz zaman wal makan. Insyaallah faham ya intinya. Yang lain? Kalau tidak ada dilanjutkan ke bait setelahnya. Faham ini ya? Al-dhurfu, antum fahami dengan teliti. Rinciannya juga. Ya Arab dan juga faedah-faedahnya. Al-dhurfu waktun aw makanun dhumina fi bitiradin kahunam kuth azmuna. Dhurf adalah waktu, nama waktu, ataupun nama tempat yang dikandungkan di dalamnya. Fi bittirad, dengan penggunaan yang bisa dikiaskan umum sifatnya, semua fi'il bisa muta'addi padanya, seperti hunan kus azmuna. Paham i'rabnya, maknanya dan juga faedahnya serta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, fansibhu bil waqi'i fihi muzhara kana wa illa fanwihi muqaddara. Bismillah. قال ناظم رحمه الله تعالى فانسبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا فاستفنافية انسب في الأمر مبنيون على السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الهاء ضمير متصل مبنيون على ضم في محل نصب مفعول به بالواقع جار مجرور متعلق بانسب فيه جار مجرور متعلق بانسب مظهر خبر كان لآتي كان خبر كان مقدم كان في الماضي الناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب واسمه ضمير مستتر به جوازا تقدره هو يعود إلى واقع وإلا واو عطفة إلا إن شرطية لا حرف نفي لا نفية وفعل شرط محذوف تقدره وإلا يظهر فنوه فواقع لجواب شرط إنوي في الأمر مبني على حذف الحذف لله وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الهاء ضمير متصل مبني على كسر وفعل ونائب الفاعل الهاء في محل نصب مفعول به وفي الأمر وفاعله وجملة فعل وفاعل في محل جزم جواب الشرط مقدر حل منها معنى البيت maka engkau nasabkanlah masdar yang jatuh padanya apakah amilnya maka engkau nasabkanlah dzaraf nasabkanlah dzaraf dengan amil yang jatuh padanya apakah amil tersebut disebutkan ditapakan atau tidak dilapangkan. Maka engkau niatkanlah muqaddarah dalam keadaan ditakdirkan. Pada bait ini menyebutkan hukum dzaraf yang mengandungi manafi, baik isim-isim zaman atau isim-isim makan, maka hukumnya anasab. Dan yang menasabkannya atau yang terjadi padanya bisa dia berupa al-masdar, seperti pada contoh ajibtu min darbika Zaidan yaum al-jum'ati indal amir. Darbal amir indal amir. Atau amilnya berupa fi'il. Contoh darabtu Zaidan yaum al-jum'ati amam al-amir. Atau yang amilnya berupa sifat. Contoh ana daribun Zaidan al-yawma indaka. Di sini tampak pada ucapan musannif bahwasanya tidak menasabkan dzaraf kecuali al-waqi'u fihi, itu masdar. Maka kata musyarah walaisa kadzalik, bukan seperti itu. Akan tapi dia menasabkan pada masdar dan yang lainnya, yaitu fi'il dan sifat. Kemudian dibantah oleh Syekh Muhammad Muhyiddin bahwasanya ana nazim lam yusarrih, bahwasanya nazim tidak menjelaskan bahwasanya menasabkan dzaraf itu adalah, bahwasanya nazim tidak menegaskan bahwasanya yang menasabkan dzaraf adalah lafaz yang menunjukkan masdar bil mutabaqah. Bahkan pada ucapan beliau itu mengandungi adalah bil mutabaqah wa tadamun, menunjukkan penunjukan atau al mutabaqah dan tadamun. Maka di sini mencakupi lil masdar wal fi'il was sifah. Maka la yaridu i'tiradu syarih ala nazim, maka tidak bisa diterima kritikan syarih terhadap nazim. Dan di sini juga menyebutkan amil yang dimahdhufkan, baik jawazan atau wujuban. Yang jawazan seperti pada soal pertanyaan mata jita, kemudian kau menjawab yaumal jum'ah, ya makan kam sirta, maka di sini takdirnya kam sirta, kau menjawab farsakhaini. Buat takdir, maka takdirnya jitu yaumal jum'ati wasirtu farsakhaini. Dan juga yang dimasukkan secara wajib, itu di sini disebutkan oleh syarif ada 4, yaitu agar dzaraf dia terletak sebagai sifat. Contoh maradu bi zaidin indaka, atau sebagai hal atau sebagai silah. Sebagai sifat maradu bi rajulin indaka, atau sebagai silah, seperti pada contoh ja'al ladzi indaka, atau pada contoh hal maratu bi zaidin indaka, atau yang keempat agar khobar fil hal secara pada waktu sekarang atau fil asal pada asalnya. Contoh khobar pada al hal sekarang yaitu Zaidun indaka. Dan contoh khobar secara asal yaitu Dorantu Zaidan indaka. Irobnya marortu birojulin indak, marortu fil wa fa'il, birojulin jarum majarun muta'alikun bimarortu, indaka dorof makan, wahu muta'alikun dorof dzaraf makan mansub wa alamatu nasbi al fathah, wa dzaraf mutalikun bi mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra aw mustaqir. atau dorof mutalikun, dorof mansub wala mutunasbihi fathah, dohiroh mutalikun bimahdufin wujuban naat li rojulin. Jaa alladhi indak i'rabuhu jaa fi'l wa fa'il alladhi ismi mawsul. Jaa fi'l madh mabniun 'ala al-fath alladhi ismi mawsul mabniun 'ala sukun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Indaka dharf makan mansub muta'alikun bimahdufin wujuban takdiruhu istakor. Wadaf silatu mausul la mahala lahu minal i'rab. Dan adapun pentakdiran selain silah istaqara atau istaqir boleh dengan isim boleh dengan fi'il. Adapun pada silah istaqara fi'il karena silah la yakunu illa jumlah, tidak terjadi kecuali jumlah. Fi'il dan fa'ilnya adalah jumlah dan isim fi'il dan fi'ilnya bukan jumlah. Dan di sini syarih menyebutkan empat tempat yang dimahdufkan amilnya pada dorof. Itu yang pertama anakuna sifatan wahalan wasilatan wakhobaron. Dan masih di sana tersisa dua yang belum disebutkan oleh syarih. Yang pertama agar dorof tersibukan oleh amil, seperti pada contoh dorof tersibukan oleh amil anakuna dharf mas'ulan anhu. Agar amil tersibukan beramal pada dharf. Contoh yaumal jumati safartu fihi. Safartu safaro sibuk beramal pada domir ha, tidak usah beramal pada yang yaumal jum'ah. Maka amilnya yaumal jum'ah wajib dimahdufkan, tidak boleh ditapakan karena yang terakhir adalah iwad dan tidak boleh digabungkan al-iwad dan mu'awad pada satu kalam. Wa takdiruhu safartu yaumal jum'ati safartu fihi. Yang kedua yaitu diantara amil yang wajib dimahdufkan pada dharf yaitu agar anakuna fil kalam qad sumi'a bihadfil amil. Agar pada suatu kalam didengar dari ucapan orang Arab hilangkan amilnya, seperti pada ucapanmu bagi orang telah menyebutkan suatu perkara yang telah lewat masanya, yaitu hinaidin al-an. Hinaidin al-an wa taqdiruhu qad hadatha ma tazkuru hina idha kana kada wasma'il an. Wa taqdiruhu qad hadatha ma tazkuru hina idh kana kada wasma'il an. Di sini yang dimaksud dari ucapan ini itu hina idzin al-an adalah nahyul mukhatab, pelarangan orang diajak bicara agar tidak berdalam-dalam dalam menyebutkan perkaranya, dan agar perintah untuk istima' bi haditsin jadid pada ucapan yang baru. Wallahu a'lam. InsyaAllah jelas ya. Fansibhu bilwaqi'i fihi mudhara kana wa illa fannihi muqaddara. Nasibkanlah masing-masing dari dharfu zaman ataupun dharfu al-makan bilwaqi'i fihi, yani dengan hadas. Hadas di sini mencakup apa? Al-masdar. Dalalah hadas kepada al-masdar, dalalah mutabaqah. Dan juga masuk di dalamnya al-hadas adalah apa? Fi'il. Dan dalalah hadas kepada fi'il adalah dalalah apa? Al-iltizam. Yang masuk juga di situ apa? Isim fa'il. Sama dalalahnya apa? Al-iltizam juga. Jadi amilnya dharf adalah satu dari tiga ini. Masdar seperti contoh yang telah disebutkan tadi. Ya. Ya, itu apa contohnya tadi? Ajibtu min darbika Zaidan darban 'inda al-amiri misalnya. Nah, ini contoh amil yang berupa masdar atau fi'il, diganti saja. Ya. Darabtu Zaidan darban 'inda al-amiri. Ataupun apa? Isim fa'il ataupun sifat. Ya. Ana daribun Zaidan darban 'inda al-amir. Dan misal itu. Mudhara kana, apakah amilnya disebutkan? Ya, kalau tidak disebutkan, tidak ditampakkan amilnya, maka niatkanlah amilnya dalam keadaan ditakdirkan. Ada yang sifatnya apa? Jawazan. Ada yang sifatnya apa? Wujuban. Sifatnya jawazan apabila dia datang sebagai jawaban dari soal sebelumnya yang mendahului. Ya, seperti apa? Mata jita, yakni yaumal jumu'ah. Kalau mau dilengkapi boleh. Jitu yaumal jumu'ah. Kalau dicukupkan dengan atau sebutkan dharfnya saja boleh, yaumal jumu'ah. Dan ada yang sifatnya apa? Wajib untuk amilnya ditakdirkan, disembunyikan, dibuang. Yaitu pada empat tempat yang disebutkan oleh Asy-Syarih, yaitu ketika dharf datang sebagai sifat atau sebagai apa? Silah, sebagai hal atau sebagai apa? Khabar fil hal atau khabar fil asl. Kemudian juga dua yang ditambahkan oleh al-mu'alliq tadi. Ya. Yaitu ketika amil yang disebutkan sibuk untuk bisa beramal pada dhorf. Sibuk beramal pada dhamirnya dhorf sehingga tidak mampu untuk beramal pada dhorfnya. Maka ditakdirkan secara wajib amilnya. Seperti apa? Yaumal jumu'ati safartu fi. Yaumal jumu'ah itu ma'mul dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya safartu yaumal jumu'ah. Kenapa? Karena safartu yang disebutkan sibuk beramal pada dhamirnya fi. Dan tidak boleh di sini dibuang apa? Fi'nya. Dengan dikatakan safartuhu. Sebagaimana kalau bersama isim dhohirnya kan boleh. Ya, safartu yauma al-jumu'ah. Kenapa tidak boleh? Hah? Karena apa? Dhamirnya dharf tidak bisa dinasabkan sebagai dharfiyah. Iya. Makanya tidak boleh dikatakan safartuhu yaumal jumu'ah safartuhu, enggak boleh. Kenapa? Karena dhamir dhorof tidak bisa dinasabkan ala al-dhorfiyah. Dijarkan dengan huruf jar. Yang kedua, ketika kalamnya didengar dari orang Arab dalam keadaan dibuang amilnya. Seperti tadi ucapan hina idin al-an. Iya. Ya, selanjutnya. Ya, atau ada yang mau disampaikan di sini? Ada yang minta diperjelas? Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi pada empat tempat yang disebutkan di mana wajib dibuang amilnya dhorof itu ditakdirkan di situ boleh isim kain mustaqir ataupun fi'il kana atau istaqarra, kecuali ketika dhorof tadi datang sebagai silah maka wajib ditakdirkan amilnya berupa fi'il agar dia menjadi jumlah. Insyaallah paham ya. Jadi antum hafal dalam keadaan paham. Kemudian setelahnya wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhu yaqbaluhu al makanu illa mubhama. Ya. Wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhu al makanu illa mubhama. Al wawu harfun 'atfun kullu mutarun marfu'un wa atrafi dhamma wa mudaf waqtin mudafun ilayhi majrur wa ala tujahi al kasr qabilun khabar marfu wa atrafi ad-dhamma dzaka ismul isyarah mabniun ala sukun wal qaf lil khitab. ذاك مفعول به لقابل وما الواو حرف عطف ما نافية يقبله فعل مضارع مرفوع لتجر فعل ومفعول به يقبل فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم وعطر فيه الضمة والها ضمير متصل مبني على الضم في محل ناس مفعول به المكان فاعل مرفوع عطر فيه الضمة إلا أداة الاستثناء وتفيد للحصر مبهمة حل هل من قول محذوف مبهما حال للمكان والمعنى بيت dan makna bait adalah setiap isim zaman bisa menerima zaka, yaitu masuk dengan dhorfiyah. Baik apakah itu mubham ataupun mukhtas. Contoh yang mubham yaitu sirtu lahdatan. Wa ma yakbilhu al-makanu illa mubhama. Wa ma yakbaluhu al-makanu illa mubhama. Dan isim makan tidak menerima kecuali yang mubham. Tidak menerima sob kecuali dalam keadaan mubham. Dan makna bait itu setiap isim zaman bisa menerima nasab di atas dhorfiyah. Apakah itu mubham ataupun mukhtas? Contoh yang mubham adalah sirtu lahdatan. Dan contoh untuk yang mukhtas yaitu sirtu yaumal jum'ah ataupun contoh yang mubham yaitu sirtu lahdatan. Kemudian mukhtas, dan yang mukhtas imma dengan idhofah seperti sirtu yaumal jum'ah atau dengan wasaf yaitu sirtu yauman tawilan ataupun dengan adat yaitu sirtu yaumaini. Dan isim makan tidaklah menerima nasab kecuali dalam keadaan dhorof tersebut mubham. Dan makna mubham adalah madala ala huir muayyan. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. Setiap waktu isim waktu قابل ذاك bisa menerima nasab sebagai dhorof ya mutlak, apakah yang mukhtasnya atau apa yang mubhamnya, semuanya bisa. Sudah kita lewatkan rahasianya mengapa bisa ini terjadi, Hasan. Kepada zaman bisa semuanya nasab sebagai dhorfiyah. Hah? Dikarenakan fi'il itu dengan bil wada itu mempunyai dua makna. Karena fi'il dari asal peletakannya. Adapun makan, maka itu iltizam. Jadi semua isim waktu bisa menerima nasab sebagai dhorof karena alasan tadi. yaitu bahwasanya fi'il dari asal letakannya mengandungi dua hal. Yang pertama hadas, yang kedua apa? Zaman. Sehingga dia kuat fi'il itu untuk melasubkan semua dzarf, apakah yang mubhamnya ataupun yang mukhtasnya. Berbeda halnya dengan si makan. Penunjukan fi'il kepada makan itu dengan dalalah iltizam. Penunjukan yang sifatnya kelaziman, ya ini kelaziman satu perbuatan adalah dilakukan di satu tempat tertentu. Ya, karena penunjukan fi'il kepada makan adalah dalalah iltizam, maka kurang kuat. Ya, untuk apa fi'il ini bisa menasabkan dzarfu al-makan, khususnya yang muhtas, tidak mampu. Hanya mampu dia fi'il menasabkan isi makannya apa? Mubham. Ya. Kemudian setelahnya nahul jihati wal maqadiri wa ma sigha min al fi'li ka marma min roma. Kalau di nuskha yang lain kamarman ya. Kamarman min roma. Nahul jihati wal maqadiri wa ma sigha min al fi'li ka marman min roma. Nahu khabar li mubtada mahdzuf. Takdiru dzalika kainun nahu. Dzalika nahu. Wa huwa mudhaf al jihad mudhafun ilaih. Wa huwa harful ataf al maqadir ma'tuf alal jihad. Wa huwa harful ataf ma'tuf alal jihad aidan. Sigo fi'il madi ma mausulah. Sigo fi'il madi mughayyar sigo wa naib fa'il dhamir mustatir jawazan takdiru huwa ya'ud ila ma wal jumlah min al fi'il wa naib fa'il la ma silatul mausul la mahala lah min al-i'rab mal fi'li jar wa majrur jarwa majrur mutalik bisigo kamar ma jarwa majrur mutalik bi jarwa majrur mutalik bi mahdzuf takdiruhu khabar li mubtada mahdzuf dzalika kain kamar ma min mar min roma jarwa majrur mutalik bi mahdzuf wasidah lafzuhu min roma jar wa majrur muta'alliq bi mahdzuf hal min roma dan contoh makan yang mubham adalah isi makan yang mubham adalah al jihad arah-arah dan makodir takaran ukuran-ukuran wa masih gominal fi'il dan apa yang diubah dari masdar dari bentuk fi'il atau masdar kamar mamin roma seperti contohnya marma dari roma nakiroh isi makan yang mubah isi makan tidak boleh nasab kecuali mubham dan mubham it dan mubham it di antara contoh mubham adalah al jihad seperti fauqa tahta amama khalfa 6 amama khalfa yamin shimal fauqa tahta dan contoh yang maqadir kuntu waral imam Kemudian untuk yang maqadir itu ada contohnya adalah ghalwah, mil, farsah, barid, sirtu milan dan ghalwah. Yang dimaksud ghalwah adalah 100 ba' dan 1 ba' itu seperti tangan di satu depan. Mil itu 10 ghalwah. 10 ghalwah. Berarti 100 bak. 1000 bak. 1000 bak. Kalau farsah 3 mil. Berarti 3000. Barid 4 farsah. Empat ribu. Masdar. Contohnya adalah Majlis Zaidin. Jalastu Majlis Zaidin. Syaratnya harus sama. Bentuk fiilnya, amilnya dan makmulnya harus sama. Dan didengar dari kalam Arab yang tidak sama, contohnya fulanun minni fulan ini mak ada al-qabilah. Tadi orang jelas ya, kullu waqtin qabilun zaka wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama. Ya, kullu mubtada qabilun khabarnya zaka maful bidri qabil. Aw harratin ma nafiyah. Yaqbaluhu fi'lun wa fa'il al-makan fa'il illa adatu al-istithna lil hasr di sini ya. Kemudian mubhama hal dari makan. Ya. Nahu al-jihati wal maqadiri wa ma sigha min al-fi'li ka marman min roma. Contoh isi makannya mubham adalah al-jihad, yakni al-jihad as-sitt, arah yang 6. Amam, khalfa, fawqa, tahta, yamin, shimal, dan yang bercabang dari itu. Zata al-yamin, zata shimal, dan yang semisal itu. Banyak ya lafadnya. Wal maqadir, dan juga ukuran-ukuran. Sudah dilewatkan tadi, ghalwah, milan, barid, dan yang lainnya. Wa masigha min al-fi'li, dan apa yang dia dibentuk dari fi'l. Ya, seperti marma dari roma. Bagian yang lain, ya, memaknai fi'il di sini dengan makna lughawi, yakni dari hadas gitu. Karena sebagian yang lain mengambil madhabnya orang Basrah, yang mana orang Basrah berpendapat bahwasanya asal dari pengambilan kata dalam masdar. Ya. Dan apa yang diambil dari fi'il ataupun masdar? Ya. Seperti jalastu majlisa Zaidin, ini ada syaratnya yang ketiga ini. Yaitu agar apa? Al-shiqaqnya, asal pengambilan kata dari amil dan apa? Ya, dari masdar ini adalah apa? Ataupun dari isim makan ini adalah apa? Satu. Ya, jalastu majlisa Zaidin. Kalau tidak satu, maka dijarkan dengan fi. Jalastu fi marma Zaidin. Enggak boleh jalastu marma Zaidin. Jadi harus satu. Ya. Madahnya satu. antara amil dengan ma'mulnya, dengan dhorof makan ini yang mubham. Ya. Si makannya. Fa'adtu maq'ada Zaidin. Dan didengar dari kalamnya Arab, yang mana mereka menasabkan makan dengan amil yang tidak satu madah dengan dhorof ini. Tapi itu sama sifatnya. Seperti apa? Huwa minni maq'adal qabilah. Ya. Apa di situ amilnya yang amilnya? Huwa minni maq'ada al-qabilah. Hah? Huwa minni ini bisa ka'inun atau istaqarra. Beda kan istaqarra dengan maq'ad madahnya. Tapi ini sama sifatnya. Juga yang semisal itu huwa minni mazjara al-kalbi. Ya. Wa manatu ath-thuriyya. Di'ra sebagai apa? Baraf. Pada maq'ad al-qabilah baraf apa? Makan juga sama mazjara dan manata. Tapi ini sifatnya apa? Sama'i. Tidak dikiaskan. Ya. Ada juga yang berpendapat apa? Bisa dikiaskan. Siapa itu? Al-Kisai. Ya. Makna mubham tadi apa? Ma laisa lahu surah. Ya. Ay hay'ah wa syakl mahsus wa la hudud mahsurah. Makna mubham adalah dhorof yang laisa lahu surah, tidak ada surahnya. Tidak ada hay'ah wa syakl, bentuk yang bisa diindra. Wa la hudud mahsurah, dan tidak ada batasan-batasan yang membatasinya. Kemudian wa syartu kauni dha maqisan, ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan bahasan ini. Wa kullu waqtin qabilun dhaka wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama nahu al-jihati wal maqadiri wa ma sigha min al-fi'li ka marman min roma. Ada apanya? Huwa minni makana al-qabila, apanya ditanyakan? Samai, samai. Dia kedudukanku, di sisiku seperti kedudukan apa? Al-qabilah, bidan terhadap orang yang mau lahiran. Maksudnya sangat dekat gitu. Kedudukan saya dengan dia sangat dekat. Maka anda mengungkapkan, huwa minni maq'adal qabilah. Saya dengan dia itu sangat dekat hubungannya. Seperti dekatnya hubungan siapa? Antara al-qabilah, bidan, dengan apa? Orang yang mau melahirkan. Yang lain? Ada? Ya, lanjut. Wa syartu kauni dha maqisan, itu kan? Wa syartu kauni dha maqisan an yaqa' dhurfan lima fi aslihi ma'hujtama'. Wa syartu kauni dha maqisan an yaqa' dhurfan lima fi aslihi ma'hujtama'. Al-wawu atifah syartu مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف كوني مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره الظاهره على اخره وهو مضاف ذا اسم الاشاره مبني على السكون في محل جر مضاف اليه وهو اسم كون مقيسا خبر كون منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أن أرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون لا محل لها من الإعراب يقع فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وسكن للوقف وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ذا ظرفا حال من فاعل يقع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لما اللام جار حرف جر مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام في حرف جر مبني wal jaru wal majruru muta'alliqun bi dharf aw mahdhufin sifat li dharf fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu ala mahalla lahu li i'rab aslihi majrurun bi fi wal lamatu jarhi al kasratu dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf al ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala al kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf ma'hu waraf makan manasub wa alamatu nasbihi al-fatatu zahiratu ala akhirihi wa sukina li atlir rawi al-ha wa huwa mudaf al-ha bamirun mutasil mabaniyun ala dhammi fi mahali jarrin bil mudaf wa fi asrihi wa ma'hu al-jar wal majruru muta'alliqani bi الجار والمجرور والظرف متعلقان باجتماع الآتي اجتماع فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة والجملة الفعلية لا محل لها لا محل لها من الإعراب صلة موصول معنى البيت dan syarat dinasabkannya isim yang diambil dari masdar dengan secara kias untuk dia terletak sebagai dharaf yang mana asal pengambilan katanya sama dengan amilnya. Kemudian yang nampak dari ucapannya musannif bahwasanya al-maqadir dan yang diambil dari masdar adalah mubham. Dan ini adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya yang diambil dari masdar dan yang diambil dari masdar adalah mubham dan maqadir. Adapun pendapatnya Ustaz Abu Ali Asy-Syalubin bahwasanya al-maqadir adalah tidak termasuk dari yang mubham. Atau sebelumnya tadi yang pendapatnya jumhur mengatakan bahwasanya maqadir dan yang diambil dari masdar sebagai mubham dikarenakan walaupun diketahui ukurannya namun sifatnya tidak diketahui. Adapun mazhabnya Al-Ustaz Abu Ali Asy-Syalubin mengatakan bahwasanya maqadir itu tidak termasuk dari yang mubham karena ukurannya diketahui. Adapun yang diambil dari masdar terkadang dia mukhtas atau terkadang mubham. Dia mukhtas ketika diidhofahkan. Contohnya jelas tu majlis Zaidin. Kemudian yang zahir dari ucapan yang musannif bahwasanya marman adalah musyak dari Roma dan ini bertentangan dengan mazhabnya Basriin karena mereka berpendapat bahwasanya asal dari kata adalah masdar. Namun pendapat ini dikritiki oleh Al-Muradi bahwasanya yang dimaksud dari ucapan musannif masih wa minal fi'li adalah al-fi'l al-lughawi yang bermakna al-hadath ataupun masdar. Kemudian sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya makan tempat yang mukhtas yaitu yang memiliki batas-batas tertentu tidak bisa dinasabkan di atas sebagai dharf. Namun didengar dari mereka orang Arab semua makan dinasabkan oleh dakhala dan sakana. Demikian pula asyam dengan zahaba, dinasabkan oleh zahaba. Dan mereka para ulama ahli nahwu berselisih pendapat terkait nasabnya isim pada contoh dakhaltul baita. Pendapat pertama yaitu pendapatnya muhaqqiqin min nuhah dan Asy-Syalubin menisbatkan kepada Sibawaih dan dipilih oleh Ibnu al-Hajib bahwasanya dia di'rab sebagai waraf. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Al-Farisi dan sebagian para ulama juga ada yang menisbatkannya kepada Sibawaih dan dipilih oleh Ibnu Malik di'rab sebagai mansub ala isqati harfil jar. Dan hal ini seperti pada bait yang telah lewat, ladrun bihazil kafi ya'silu matnu fihi kama asala tariqa tha'labu. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya sebagian ahli nahwu yaitu dengan ma'irobnya sebagai maf'ulun bih, dan ini mazhabnya akhfas. Kemudian pendapat yang keempat, pendapatnya ba'dun nuhah di'irob sebagai at-tashbih fil maf'ul bih. Dan keempat ikhtilaf ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahidin di dalam hasyah yang para kawafik. Wa ma yura zarfana wa ghayra zarfi wa syartu kauni idza maqisan an yaqa zarfan lima fi aslihi ma'huj tama' syarat kauni dza dza di sini kembali ke mana? Ma sigha min al fi'li di sini isim syarnya dzalil qarib, iya kan? Sebelumnya disebutkan isim-isim makan yang mubham yang tiga, al-jihad wal-maqadir wa masigha min al-fi'li. Ya, wa masigha min al-fi'li wa syartu kauni dha, syarat keberadaan yang ini yang dekat mana? Masigha min al-fi'li, isim makan yang diambil dari fi'ilnya atau masar. Maqisan bisa dikiaskan, yaitu ketika dia datang sebagai dharf, sebagai dharaf bagi amil yang fi aslihi ma'hu, yang amil yang mana pada asalnya dia amil itu bertemu bersama dharaf pada madahnya atau ishtiqaqnya, pengambilan katanya, seperti dhahabtu madhhab zaidin bertemu pada apa? Az-zahab atau az-zihab. Ini sudah ya tadi penjelasannya ya, insyaallah ini jelas ya. Adapun isim-isim makan yang mukhtas, maka tidak bisa dia dinasabkan ala dzarfiyah illa sama'an, illa sama'an. Seperti contoh apa? Dakhaltu al-baita, sakantu al-baita, dhahabtu asy-sya'ma. Meskipun di sana ada khilaf terkait dengan mengarahkan contoh yang seperti ini. Sebagian mengatakan bahwasanya contoh dakhaltu al-masjid ataupun sakantu al-baita wa dhahabtu sya'ma, bahwasanya taraf-taraf ini mansub sebagai dharfiyah juga. Kok boleh padahal dia mukhtas? Ini sama'i sifatnya, tidak bisa dikiaskan, menyelisih hukum asalnya. Ya. Sebagian yang lain menjawabnya bahwasanya itu mansub ala naz'i al-khafid atau isqati al-khafid. Yang lain mengatakan bahwasanya dia mansub ala tashbih bil maf'ul bih karena diserupakan dengan maf'ul bih. Seperti dalam contoh Zaidun hasanun wajhahu itu. Di sini sifat musyabbah lazim bisa menasabkan maf'ul bih. Demikian pula fi'il-fi'il yang khasir bisa terkadang dia menasabkan maf'ul bih. Itu yang ketiga. Dan yang keempat mengatakan bahwasanya isim-isim tersebut mansub adalah sebagai maf'ul bih secara hakiki. Alasannya adalah karena contoh dakhala itu terkadang dia muta'addi dengan sendirinya, kadang dia muta'addi dengan perantaran huruf jar. Seperti apa? Syakara. Ya. Syakartu, syakartu, lahu. Ya. Kemudian setelahnya, wa ghairu dhi tasarrufi alladhi lazim dharfiyatan aw shibha min al-kalim. Karena kita mau menjelaskan yang kemarin itu belum selesai ya. Sedikit lagi, satu lagi. Ya, makanya diselesaikan dulu ini ya. Ada yang teringat? Ya wa ma yura dharfan wa ghairu dharfin fa dhaka dhu tasarrufin fil 'urfi. وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَغَيْرُ ظَرْفِ فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْعُرْفِ وَمَا وَاو عَاطِفَةٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ يُرَى فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأٌ أَوَّلٌ يُرَى فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ظرفا مفعول ثاني ليرى وغير واو عاطفة غير معطوف على الظرف على ظرف منصوب وهو مضاف ظرفي مضاف إليه فذاك فزائدة ذا اسم إشارة مبتدأ أو مبتدأ ثاني واسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب ذو خبر المبتدأ ثاني خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالواو نيابة وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف تصرف مضاف إليه في العرف جار ومجرور متعلق بتصرف معنى البيت dan apa saja yang didapati dalam keadaan sebagai zorof ataupun selain zorof, maka zorof itu bisa bertasarruf menurut kebiasaan ahlun nahu. Zorof terbagi menjadi ismu zaman dan ismu makan. Imma bisa yang bertasarruf masing-masing dari keduanya, dari isim zaman ataupun isim makan ini bisa bertasarruf. Ada yang bertasarruf dan ada yang tidak bertasarruf. Yang bertasarruf dari zorof zaman ataupun makan adalah apa yang bisa digunakan sebagai zorof ataupun apa yang terkadang digunakan sebagai zorof ataupun terkadang tidak digunakan sebagai zorof. Contohnya yauman. Sirtu ketika dijadikan zorof, contohnya sirtu yauman. Ketika dijadikan selain zorof, contohnya hadza yaumul jumu'ati, hadza yaumul khamisi. Adapun yang goyir mutasarrif, apa yang tidak bisa digunakan melainkan sebagai zor, apa yang tidak digunakan kecuali untuk zorof ataupun yang serupa dengannya, seperti saharo. Saharo tidaklah digunakan kecuali untuk zorof. Ketika engkau inginkan maknanya tertentu, sebagian hari tertentu. Adapun kalau tidak dikendaki padanya hari tertentu, maka dia mutasarrif. Seperti dalam contoh ayat illa ala lutin najainahum bisahar. Najainahum bisaharin. Mutasarrif. Yang digunakan untuk syibah zarf, yang serupa dengan zarf, wa ma yura zarfan wa ghaira zarfin, ini sudah ya. Fa dzaka dzu tasarrufin fil 'urfi, apa saja dari zarf zaman ataupun makan yang didapati dia datang sebagai zarf dan kadang dia datang sebagai selain zarf. Fadzaka dzu tasarrufin fil 'urfi, maka itulah yang disebut dengan dzaraf yang bertasarruf menurut kebiasaan an-nuhat. Ya, seperti contoh yang telah dicontohkan tadi, yaum. Sirtu yaumain atau yauman. Ini dzaraf. Iya. Kadang dia datang bukan sebagai dzaraf, ya khafuna yauman, mafulun bih dia. Maka dia yaum adalah contoh apa? Dzaraf yang bertasarruf, karena dia kadang datang sebagai dzaraf mansub, kadang dia datang tidak sebagai dzaraf, maka dia i'rab sesuai dengan amil yang menuntutnya, maf'ul ataupun fa'il ataupun mubtada ataupun khabar. Wa ghairu dzi tasarrufi alladzi lazim dzarfiyatan aw syibahaha min al-kalim. Sudah dijelaskan semua ya? Adapun dzaraf yang tidak bertasarruf adalah dzaraf yang melazimi dzarfiyah atau melazimi syibha dzarfiyah. Melazimi keserupaan dengan dzarfiyah di dalam kalimat. Ya, itu ghairu dzi tasarruf. Dzaraf yang tidak bertasarruf adalah dzaraf yang dia melazimi dzarfiyah seperti sahar ketika dikendaki dengannya apa? Sebagian hari tertentu. Ya. Ji'tuka sahara misalkan. Maka dia mabni alal fath fi mahalli nasbin. Ya, ataupun mansub wa alamat nasbi al fathah. Ya. Kemudian yang kedua yang dia melazimi syibha dzaraf adalah apa yang dia digunakan untuk dzarfiyah dan tidak keluar dia dari dzarfiyah kecuali dengan dijarkan oleh min. Ya. Seperti fauqa di antaranya. Jalastu fauqa al maktabi. Ya. Ataupun fauqa ad-dar, dan dia bisa fauqa dijarkan oleh min. Ya. Min fauqi, apa dalam ayat itu? Lahum min fauqihim. Ya. Lahum fahum atau lahum? Lahum min fauqihim dhulal wa min tahtihim dhulal. Ini tahta fauq, ini adalah masuk pada ghairu mutasarrif yang dia tidaklah digunakan kecuali dalam keadaan apa? Menyerupai dzaraf. Ya, dikatakan dia menyerupai dzaraf karena dia melazimi dzaraf dan tidak keluar dari penggunaan sebagai dzaraf kecuali dengan dijarkan dengan apa? Min. Ya. Satu lagi nih. Kayak aku sudah siap, Ki. ringkas ya. Wa qad yanubu an makanil masdaru. Kemarin saya mau menambahkannya, kemarin itu yang keempat itu. Atau saya baca saja. Ya. Wa qad yanubu an makanil masdaru wa dzaka fi dzarfi zamani yakthuru. Dan terkadang masdar menggantikan makan. Terkadang sudah kita jelaskan. Ini sifatnya apa? Qiyasi atau sama'i? Iya. Pada dzarf makan penggantian masdar ini sifatnya apa? Sama'i. Seperti apa? Jalastu qurba Zaidin. Qurb jama' dari qaruba yaqrubu qurban atau qurbanan. Jalastu qurba Zaidin, yakni jalastu makana qurbi Zaid. Di sini qurba didatangkan untuk menggantikan makan. Dzarf makan ini sifatnya sama'i. Wa dzaka dan itu penggantian masdar fi dzarfi zaman, pada dzarfu zaman yakthur banyak dan bisa dikiaskan. Seperti ataituka julusa, ataituka tulu'a asyamsi. Saya datang kepadamu waktu tulu'i syamsi, waktu matahari terbit. Ini bisa dikiaskan. Antum buang dzarfu zamannya digantikan dengan apa? Masdarnya. Ya. Jituka apa namanya? Mauta Zaidin misalkan ya. Ya, maksudnya jituka waktu mauti Zaidin. Ya. Kemudian ditambahkan di sini empat yang lainnya ya. Semoga cukup ini waktunya. Ya. Masih tersisa kata Al-Mu'alliq di sini hal-hal yang lain yang dia menggantikan dzarf zaman ataupun makan. Yang pertama lafaz ba'd dan kul. Bahatu anka kulla makanin. Saya mencarimu di semua tempat, enggak ketemu juga. Bahatu anka kulla makanin. Kulla dia harus sebagai dzarf makan karena dia didhafahkan kepada makan, karena yang namanya kul ba'd itu sesuai dengan apa yang dia didhafahkan kepadanya. Wasirtu kullal yawm, dan saya berjalan di setiap siang. Ya, ini jelas. Yang kedua, sifah bagi dzarf sirtu tawilan syarqiyah al-Qahirah. Sirtu tawilan syarqiyah al-Qahirah. Tawilan adalah contoh dzarf apa? Zaman, karena dia sebagai sifat dari zaman. Ya, syarqiyah sifat dari apa? Dia dzarf makan, karena dia sifat bagi apa? Dzarf makan. Ini yang ketiga, isim adad yang ditamyizi dengan dzarf. Sumtu thalathata ayyam, ini sudah lewat. Sirtu thalathata asyara farsakhan. Ah, yang keempat ini yang kemarin kita belum selesaikan. Yang keempat, alfadhun mu'ayyanah tanubu an ismi zaman. Lafaz-lafaz tertentu yang dia menggantikan dari zaman. Seperti ahaqqan. Ahaqqan, yani afi, haqqin. Apakah dalam hak kebenaran. Gitu. Seperti dalam contoh ucapan penyair, ahaqqan ibadallah an lasu sadiran wala waridan illa alayya raqibu. Yani ahaqqan ada afi haqqan, itu maknanya. Afi haqqin. Ya, maraf sih. Apakah dalam hak ya, kebenaran wahai hamba-hamba Allah bahwasanya ya. An ini masdar muawwal dari an dan istilahnya sebagai fa'il dari haqqa. Meskipun ada yang lain yaitu madzhab syibah kalau enggak salah seperti itu. Kemudian yang lain maka haqqan tadi dzaraf dia mansub dia pada mahalnya apa? Rafa khabar muqaddam. Kemudian an lastunya sebagai apa? Fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Ademir sebagai mubtada. Haqqan sebagai khabarnya. Kalau sibawai sebagai fa'ilnya. Anlastu. Ahaqqan ibadallah. Apakah hak wahai para hamba Allah? Anlastu sadiran. Bahwasanya tidaklah aku keluar dan tidaklah pula aku datang. Illa alayya raqibu. Melainkan ada atasku pengawas. Ya, naam hak. Ya. Wa fi nahi qawlil akhar, dan juga contoh ucapan penyair yang lain, ahaqqan an najiratana saqallu fa niyyatuna wa niyyatuhum fariqu. Ini mari afi haqqin gitu. Dzarf. Cuma dari sisi i'rabnya yang berbeda. Ada yang i'rabnya an dengan istilahnya sebagai fa'il dari haqqa, ada yang i'rabnya sebagai apa? Ya, sebagai mubtada. Annya haqqan sebagai khabarnya. Ya. Ahaqqan anna jiratana saqallu. Apakah benar? Ya, afi haqqin maknanya. Bahwasanya para tetanggaku, tetangga kami saqallu, mereka istiqlal menyendiri. Faniyatuna wa niyatuhum fariqu, dan bahwasanya niat kami dan niat mereka berbeda. Wa fi nahwi qawli al-akhir ahqqan bani abna salma ibn jandal tahaddudukum iyaya wasta al-majalisi. Apakah benar wahai bani abna salamah ibn jandal ancaman kalian terhadapku di tengah-tengah majlis? Dan juga dalam ucapan yang lain, ahqqan anna akhbalakum hajani. Apakah benar bahwasanya orang yang paling pandai dalam syair di antara kalian haja ini mencercaku, akhtol nama penyair, cuma maksudnya yang paling pandai dalam bersyair. Insyaallah yang jelas ya. Ini afi haqqin maknanya. Afi haqqin. Ya, cukup dulu ya. Atau ada yang mau disampaikan? Hah? Paham ini ya? Ya, naksafi bihadal qadr ya. Istifam, hamzanya hamzah istifam. InsyaAllah nanti kita bawakan ya pertemuan berikutnya insyaAllah. Anda lupa siapa yang mi'rab sebagai mudhari khabar dan siapa yang mi'rab yang setelah haqqa sebagai fa'ilnya. Si baru kalian salah. Tapi insyaAllah rencananya kita bawakan berikutnya. Subhanallah bihamdik. Shadu'ala ilahi lantar. Sofiru kau. Assalamualaikum.